Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan demikian banyaknya kenikmatan, anugerah, fadilah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yakni menuntut ilmu. Khairibintahna rahmukum syan barakallahu fikum. Dengan tanpa mengurangi semangat, ya. Khairibintahmukum. Walaupun kehadirannya enggak penuh, nawarakallahu fikum. Insyaallah yang hadir semuanya semangat. Nawarakallahu fikum. Ya kan ibit entah merah makmum jenpur. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ulul Maram, masih dalam bab hibah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang terakhir yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab hibah. Menyempurnakan penjelasan tentang hibatus sawab, hibah yang di dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian balik. Hibatus sawab. Dan terkait hibatus sawab ini sudah kita sebutkan di awal, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dan ini pelengkapan penjelasannya. Bagaimana kalau seandainya orang yang melakukan hibah tsawab, yaitu hibah dalam rangka untuk supaya yang dihibah itu memberikan imbalan, kemudian ternyata na'warakulahikum orang yang dikasih hibah tadi tidak ngasih imbalan, apa yang harus dilakukan? Ya kan bintah ma'amukumujan barakulahikum. Hal lahu rujuk, apakah boleh rujuk? Karena na'amurakallahu fikum dalam bab ini, na'amurakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, man ada fi hibatihi faqad ada fi qai'ihi, kan ya, kal ya'ud fi qai'ihi, ya, para siapa yang na'amurakallahu fikum mengambil kembali na'amurakallahu fikum hibahnya seperti anjing yang mengambil kembali apa? Muntahnya. Na'amurakallahu fikum. Ya kan fitnah na'amurakallahu fikum. Iya. Kan kalau seandainya boleh, berarti berarti korelasinya enggak pas gitu ya. Na'amurakallahu fikum dengan hadis ya. Ya kan fitnah na'amurakallahu fikum. Maka na'amurakallahu ketika kita mengetahui na'amurakallahu fikum hakikatnya bahwasanya hibah itu ada dua macam, ada hibah yuridu bi sawab, ada hibah mutlaqah maka di situ tidak akan apa? Tidak akan ada iskal. Seperti hidayah. Ya, dalam satu dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala ya, menafikan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapapun. Ya, nawarakallah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, dalam ayat yang lain nawarakallah Allah Subhanahu wa taala menetapkan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kan ini. Kan seakan-akan kontradiksi. Ya, tapi ketika kita mengetahui hakikatnya enggak. Karena hidayah ada dua. Hidayatul bayan ya, wal irsyad wa hidayatut taufiq. Ya, kan itu. Ya. Kalau yang pertama yang dinafikan dari setiap orang adalah hidayatut taufiq. Itu memang haknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Nah, malakin Allah yahdi man yasha. Itu hidayah taufik. Nih. Tapi, dalam ayat yang berikutnya, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, itu hidayatul bayan wal irsyad. Sehingga tidak ada kontra. Demikian pula ini. Ketika kita mengetahui bahwa hibah itu ada dua. Ya, hibah yuridu bil sawab dan hibah mutlaqah, maka di situ enggak ada iskal. Kalau kita baca hadis ini, ya. Hadis yang terakhir dalam bab hibah ya khalifat rahmatullah. Tapi sebelum kita baca, dibaca dulu hadis sebelumnya. Nawaraqlaw. Gitu ya. Sudah paham belum ya? Baca pakai kitabnya Nawaraqlaw. Perwakilan saja Nawaraqlaw. Ada kitabnya? Enggak bawa. Ada kitabnya. Dibaca. Hadis sebelumnya. Di Masya Allah, barakallahu fiik. Walau versi nasatin nawar. Khalifatin rahmahu jami'an barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Berkata al-mu'allif rahimahullah. Wa 'an ibni Umar. Dan dari Ibnu Umar. Ikhwanibidin rahmatmu dalam penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah ta'ala. Hadis ini mauquf. Beliau coba antum perhatikan. Al-mahfud anna mauqufun walaysat marfu'. Yang terjaga bahwa hadis ini adalah mauquf dan bukan hadis yang marfu' yang bisa disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjelasan beliau ini yang ingin ya kita sandingkan dengan hadis ini. Kenapa? Di sini mu'alif rahimahullah mengatakan wa ani bin Umar ani Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi di sini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mauqufun ala Umar. Ya. Bisa jadi na'amarakallahu fikum. Ya, kalau misalnya ada cetakan yang lain. Barangkali ini mungkin mauquf ala Ibnu Umar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seperti itu bisa jadi ada riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Dari hadis ini, bukan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Umar. Ya. Mauqufan begitu. Nah, barakallahu fikum. Belum cek nah, barakallahu fikum. Ke aslinya. Ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain dari selain sesuatu ini? Kitab Fathul Jalal Iqra ada? Begitu, mauqufun ala Umar itu. Atau ala Ibnu Umar? Hah? Ala Umar. Ya, sehingga bisa jadi na'am warakullahu fikum dari apa yang disampaikan oleh ya, bisa jadi yang dituliskan di sini tashif. Ada yang sakot gitu ya, na'am warakullahu fikum. Iya, jadi an ibni Umar, an Umar an Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu ya. Khalifat rahmah rahmukum jin barakallahu fikum. Atau nama barakallahu fikum menghadisnya Ali bin Umar ani Nabi secara marfu ya. Karena ikhwan dah muncul barakallahu fikum riwayatnya seperti ini. Nama barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan. Ikhwan bin rahimahullah. Dan yang mahfud enam lah ini. Penjelasan wal mahfud min riwayati nam Ibnu Umar an Umar qauluhu dari Umar terbagian dari apa? Dari nama barakallahu ucapan Ibnu Umar. Kana bi tahmarah mukunjan barakallahu. Ani Nabi alaihi salatu wassalam qaal, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man wahaba hibatan. Nam. Barang siapa yang memberikan hibah dengan sebuah hibah, fawa ahakku biha malam yusab alaiha. Nih, maka orang tersebut lebih berhak dengan barang tadi selama tidak diberi pemberian balasan atas dirinya, atas pemberian tadi. Paham ya? Ya kan ibit bah muramukmu. Lafadnya na'am warakallahu fikum sepertinya umum gitu ya. Berarti hibah saja apa saja. Kalau na'am warakallahu fikum dia belum dikasih na'am warakallahu fikum imbalan pemberian balik. Ya. Maka dia masih berhak untuk apa? Untuk barang tersebut. Kini ya. Barang yang diberikan tadi. Nah kalau semacam itu na'am warakallahu bagaimana dengan hadis yang sebutkan di atas? Ya. Karena siapa yang mengambil kembali pemberiannya seperti apa? Seperti nawarakallahu fikum anjing yang mengambil apa? Menjilat kembali muntahnya. Kan itu ya. Kontradiksi. Nawarakallahu fikum. Makanya ikhwan rahimakumullah fikum. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin nanti nam. Bahwasanya al-hibah ada dua. Nawarakallahu fikum. Dari itu iskal itu menjadi apa? Menjadi jelas. Rawal Hakim wasahahu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau wal mahfud riwayat Ibnu Umar an Umar qulu, dan yang terjaga ngam hadis ini termasuk riwayatnya Ibnu Umar dari Umar ya secara mauquf. Nah ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ucapannya Umar radhiyallahu anhu. Ikhwani fi rahmah mukmin barakallahu. Ucapan mu'alif apa? Ucapan Rasulullah apa? Disebutkan ini. Ucapan man wahaba hibatan fa huwa ahqqu biha. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza laisa ala itlaq. Langsung dikomentari beliau demikian. Enggak secara mutlak namarakallahu fikum. Nggih. Man wahaba hibatan fa huwa ahaqqu biha ma lam yusab 'alaiha. Berarti kalau dipahami secara zahirnya, nggih. Tatkala seorang memberikan sebuah pemberian pada orang lain, maka pemberian tersebut masih nggih, masih bisa dimiliki oleh yang memberikan, kan ini ya. Namarakallahu fikum. Sampai orang yang diberi tadi memberikan balasan pemberian, kan itu ya? Ya kan ibn rahmat wa rahmatullahi. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, laisa ala itlaq, ini enggak secara mutlak. Ya kan ibn rahmat wa rahmatullahi. Man wahaba hibatan sawab, sawab, bal murad, bahkan yang dimaksud adalah man wahaba hibatan sawab, fa huwa haqqu fi ma lam yusab alaihi. Barang siapa yang memberikan pemberian yang dimaksudkan untuk supaya dikasih imbalan nawarakallahu, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut ya selama belum dikasih imbalan ya pemberian kembali pemberian balik qalimatun rahmah rahmukum syal barakallahu. Ini kalau seperti ini nawarakallahu fikum enggak iskal. Kenapa ya al-hibah nawani kata wa dzalika li annal hibah ala nu'ain, yang dipengaruhi dikenalkan hibah itu nama rakaf terbagi menjadi dua. Nau'un yuratu bi sawab, ya satu jenis satu macam hibah yang dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan. Fadhi hukmuha hukmul bay' idza lam yahsul lak thawab falaka an taruddaha. Naam barakallahu. Khalifah rahimah rahimah barakallahu. Maka hukumnya seperti jual beli, naam barakallahu fikum. Apabila tidak dihasilkan apa yang engkau maksudkan, yaitu imbalan pemberian yang kau berikan, maka kamu boleh menarik kembali. Oke, tergantung lihatnya ya, naam barakallahu. Ya, itu kan fitnah rahimah barakallahu. Cuman iskalnya, lo kita taunya dari mana, naam barakallahu fikum? Orang ini memberikan, yang diinginkan adalah imbalan, atau yang diinginkan adalah naam barakallahu fikum pemberian balik kan itu, atau dia memberikan ya secara mutlak saja. Dari mana kita mau tahu? Naam barakallahu fikum cuma ngasih gitu. Naam barakallahu fikum. Nah di situ nanti naam barakallahu fikum disebutkan bahwa naam barakallahu fikum ditinjau dari sisi orang yang diberi. Di situ akan nampak. Orang yang diberi itu ada orang yang levelnya di atasnya. Yang memberi fakir, yang diberi kaya. Naam barakallahu fikum. Berarti levelnya di atas ya. Ada naam barakallahu fikum orang yang diberi itu al-mahubulah. Itu naam barakallahu fikum levelnya sama. Ada yang diberi itu levelnya di bawahnya. Nah di situ kita akan tahu korinanya. Coba kita baca dulu. Ikhwanifiddin rahimah rahmukumujuan barakallahu. Kata beliau naam barakallahu fikum annal hiba ala nawaini nau'un yuratu bil sawab fahadi hukma hukmul bay' idalam yahsul laka al-sawab falaka antaruddha wa nau'un yuratu bihi tabarru' al-mahab. Dan satu macam hiba yang naam barakallahu fikum diinginkan dengannya hanya memberikan itu saja, tabarru' semata-mata memberikan. Naam barakallahu fikum. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya qalibillah maqwafati takunu milkan lil mahubi lahu. Nah, maka yang semacam ini barangnya langsung jadi milik orang yang diberi. Kalau tadi kan nomor rokok, misalnya kok enggak sampai enggak dikasih apa? Kasih pemberian balasan, maka bisa ditarik lagi nomor rokok. Kalau ini nomor rokok sudah langsung jadi milik pihak yang diberi. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Sawa'un asabaka amlam yusibka. Baik dia memberikan imbalan padamu atau tidak memberikan imbalan padamu. Baik dia memberikan pemberian kembali kepada kamu atau tidak. Namaraqlah. Maka barang itu sudah apa? Sudah namaraqlah menjadi milik orang yang diberikan. Pihak yang diberi. Gitu ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Ini satu jenis. Jadi ada dua jenis naam barakallahu fikum al-hibah. Ya kan ibn rahmah rahmukum juan barakallahu fikum. Intaha. Yang diinginkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ya kan ibn rahmukum juan barakallahu fikum. Qala Imam As-Sunani rahimahu ta'ala. Berkata Imam As-Sunani rahimahu ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Nasibullah Salam. Wa fi dalilun ala jawazir rujuk fil hibah allati lam yusab 'alaiha. Nawaraqlaw. Sekali lagi nawaraqlaw fikum. Ini tidak masuk dalam apa? Dalam hadis yang kita bawakan sebelumnya. Barang siapa yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang mengambil kembali muntahnya kan ya. Kata Imam Syukani rahimahullah, Imam As-Sunani rahimahullah, hadis ini naam barakallahu terhadap dalil bolehnya mengambil kembali hibah selama tidak diberi imbalan balasan pemberian balik. Naam barakallahu. Ya qali bi rahmukum. Wa adamu jawazir rujuk fil hibah allati asaba 'alaiha. Dan hadis ini juga naam barakallahu fikum terdapat dalil tidak diperkenankannya mengambil kembali hibah yang ia telah menerima. pemberian balasan. Ya. Qadimat rahmukum. Allati asafa 'alaihal muhub lahul wahiba. Yang telah diberikan oleh orang yang dikasih. Ya, orang yang menerima hibah tadi. Jadi orang yang menerima hibah tadi memberikan balasan balik kepada orang yang memberikan hibah. Jadi kalau seperti itu enggak boleh, sudah enggak boleh rujuk. Nah, barakallahu. Sudah ya. Ya kan ibn Bahmah rahmukumusyan barakallahu. Ini sekali lagi nah barakallahu fikum sebagaimana dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pada hibatus sawab. Ya, hibatus sawab. Ya. Ya kan ibn Bahmah hibah yang menginginkan orang yang diberi itu memberikan pemberian balasan. Ya, yang jelas yang semacam ini nah barakallahu fikum ya nilai pahalanya tidak seperti kalau dia memberi ya begitu secara mutlak na barakallahu fikum karena itu seperti sedekah na barakallahu ya kan ibn bah marhamukum jail barakallahu. Nah wal hibatu bi atibaril mauhubi lahu dan hibah kalau ditinjau dari pihak yang diberikan hibah padanya imma annal hibata lil adna al hibatu annal hibata lil adna katsiran ma takunu kasadaqah maka seringnya hibah semacam ini na barakallahu fikum seperti sedekah. Nah, orang kaya ngasih kepada orang miskin. Nah, orang kalau pemberian gitu saja. Ya, kalau ibn Rahman rahmukum jami'an barakallahu. Biasanya, ya, sing ini sesuke ya serai rapi arep-arep pemberian balik ya. Nah, orang apalagi yang dikasih orang miskin. Nah, ya kalau ibn Rahman rahmukum jami'an barakallahu. Ya, maka di sini nah, barakallahu fikum. Ya, bisa kita tengarai bahwasanya ini adalah hibah mutlak gitu ya. Jadi seperti sedekah. Sehingga enggak nawar, enggak apa istilahnya kalau seperti itu langsung kita katakan hibah tadi langsung miliknya orang yang miskin tadi. Ya kan ibn Bahmah rahimahullah. Yang kedua, al-hibatu lil musawi. Masyaratan li jalbil mawad mawaddah wa husnul ma'asyar wa qabul isyrah na barakallahu. Hibah yang diberikan kepada orang yang setara. Ya, yeah. Selevel na barakallahu. Nah, untuk na barakallahu fikum diperoleh keakraban na barakallahu fikum. Terus pergaulan yang baik dengan hibah tadi. Ya kalau witnah marhamukum jazakallahu barakallahu fikum. Maka ini seperti yang di atas. Sedekah. Na barakallahu fikum. Dalam kasus ini baik na barakallahu fikum dikasih atau tidak dikasih pemberian balasan, maka na barakallahu fikum sudah barang yang dihibahkan tadi sudah miliknya orang yang diberi. Gitu ya. Pihak yang diberikan barang padanya. Na barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, wa ya misli atiyatil adna. Ya. Dan ini seperti pemberian kepada orang yang levelnya di bawah. Ya, na warakallahu. Khalifat rahmah rahmukum jual barakallahu. Ya. Jadi sama seperti apa? Seperti sodako na warakallahu. Ya khalifat rahmah rahmukum. Ini bisa dilihat di kitab Subul Salam. Sarah hadis ini na warakallahu. Dua ini. Hanya ketika na'amarakallahu fikum al-hibatu lil-a'la. Hibah kepada orang levelnya di atas. Yeah. Na'amarakallahu fikum. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau na'amarakallahu fikum selesai menjelaskan tentang macam hibah ada dua. Yang pertama hibah yuratu bi sawab. Wahibah yuratu bi mutlak. Mutlakul hibah na'amarakallahu fikum. Yeah. Khalifat Mahmurah Mukmuh Hibah Mahat Ma'amara Kelafikum. Ya Khalifat Mahmurah Mukmuh beliau mengatakan, terus lantas bagaimana kita mengetahui Ma'amara Kelafikum, mengetahui ini hibahnya itu diinginkan agar dia mendapatkan imbalan, atau ini hibahnya tidak menginginkan hal itu. Ma'amara Kelafikum. Maka beliau mengatakan, dilihat korinahnya. Kata beliau Ma'amara Kelafikum, Khalifat Mahmurah Mukmuh beliau mengingatkan, malladhi yudarina annahu arata sawab, apa yang mengindikasikan, ya, mengindikasikan kalau dia itu memberi karena ingin mendapatkan pemberian balasan, nawarakulam, atau dia memberi mutlak begitu saja tabarruk lillahi ta'ala. Nah, kan ibn rahmahumullah, maka beliau mengatakan, nakul al-qarinah, dengan qarinah, dengan indikasi, ya, indikasi al-warakulawit, adanya indikasi. Nah, beliau menyebutkan al-warakulawit. Ini yang kita ambil al-warakulawit untuk jenis yang ketiga, hibatun lil-a'lah, ya, pemberian kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Beliau mengatakan, nam, idza ja'ana rajulun fakirun ahda li sahsin ghani. Ya. Apabila datang kepada kita seorang yang fakir memberikan hadiah kepada orang yang kaya. Fahuna di sini na'amaraqlafu ada al-qarinah tadullu ala anna arata sawab. Ya, ada qarinah kalau orang tadi na'amaraqlafu memberi yang diinginkan adalah pemberian balas. Lalu suki kok dikei na'amaraqlafu. Ya, biasanya orang-orang kaya itu kan al-barakallahu fikum sudah kecukupan, matanya sudah ada kan gitu. Dikasih al-barakallahu sama dia. Ya, ya kan ibn Tahmukum, itu ada korina, berarti dia memberi itu ada niatan ingin apa? Ingin mendapatkan pemberian balas. Kan ibn Tahmukum jual barakallahu fikum. Maka al-barakallahu kita beri. Ya, kita kasih al-barakallahu fikum pemberian balas. Ya kan ibn Tahmurah mukmujuan barakallahu fikum. Ya, kata beliau na barakallahu fikum, idza ja'ana rajulun faqir ahda li sahsin ghani wa ni fa huna al-qarina tadullu ala annahu arata sawab. Naam. Fa idza lam yusibhu fa huwa ahaqqu bi hibati yarji'u biha. Ya, nawarakallahu. Kalau orang kaya tadi tidak memberikan pemberian balasan, maka orang fakir tadi lebih berhak terhadap barangnya tadi, ya. Dan dia bisa nawarakallahu mengambil kembali. Ya. Ya kan bintah marhamatmu. Al-muhim sekali lagi nawarakallahu fikum, bahwasanya ini, ya, meskipun nawarakallahu fikum ala qaul bahwasanya hadis ini mauquf, ya. Ya, hadis ini al-barakallahu fikum tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang mengambil kembali hibahnya, ya, seperti anjing yang mengambil kembali muntahnya. Ya. Di mana dalam hadis ini dibawa bahwa hibah yang dimaksudkan di sini dan boleh kembali itu adalah hibah sawab yang belum diberi pemberian balasan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan ibn Tahmurah kemudian barakallahu fikum. Dari hadis ini al-barakallahu fikum diambil faedah. Yang pertama, anna hibatas sawab idza lam yusab atau idza lam yusab alaihi al-wahibu fa innahu yarji'u fiha. Al-barakallahu fikum. Hibah as-sawab, yaitu hibah yang diinginkan dengan hibah tersebut agar pihak yang diberi hibah memberikan pemberian balasan. Apabila dia belum menerima pemberian balasan, maka orang yang memberi itu lebih berhak terhadap barang tersebut. Ya, nawarakulah. Khalifat Mbah Marahmukum Jalan Barakulah. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-amalu bil qara'in bertindak ya sesuai dengan indikasi, adanya indikasi. Iya, karena adanya indikasi. Ya, ada orang fakir datang kepada kita memberi dalam keadaan kita sudah berkecukupan, barakallahu fiikum. Indikasinya barakallahu fiikum, dia barakallahu fiikum hibahnya hibah sawab. Ya, enggak tahu niatnya apa ya, tapi itu ada indikasi. Kali bismillahirrahmanirrahim. Maka kita barakallahu fiikum berikan pemberian balasan ya sampai dia ridho sebagaimana yang dijelaskan pada hadis sebelumnya. Di mana Rasulullah SAW dikasih apa? Nama unta, kemudian nama Rasul memberikan pemberian balasan berupa anak unta. Nama Rasulullah, gimana ridho? Belum ya Rasul, kasih lagi. Gimana ridho? Belum. Gimana ridho? Sampai 4 kali atau 5 kali nama Rasul baru ridho nama Rasul. Meskipun nama Rasulullah fikum nilainya lebih besar dari barang yang diberikan. Ya, ya kali bintah marah mukmin barakallahu. Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, memiliki sifat, ya, apa bagus dalam apa dalam memberikan nama barakallahu fikum pemberian balas. Ya, bagus. Ya kali bintah marah mukmin barakallahu. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman ini, li'anna la na'lamu anha hibatus sawab illa bi qarinatin. Kata beliau dikarenakan kita tidak mengetahui bahwa itu adalah sebab sawab kecuali dengan qarinah, adanya indikasi. Amma law saraha. Ya, adapun kalau dia sarah, sawab sarih. Ya, tak kasih ya. Tapi antum ngasih saya gitu. Nah, kan gitu ya. Ya kan itu entah menurutmu. Wa qala sa'uti 'alaika hadzal kitab. Ya, litah dia alaiya kita baca fahad peun mahok. Kalau sore berarti ini jual beli, murni jual beli. Ya, nih tak kasih ya kitab saya, tapi kamu kasih nawar kitab antum sama saya. Nawar kalau maka terus saya mau menjamin ini adalah murni jual beli. Ya, lakin di dalam yasrah watallatil qarina ala annahu lisawab umila biha. Ya kan, tapi kalau nama dia tidak sore tapi ada qarina, wah ini kayaknya barakallahu fikum hibahnya hibah sawab, maka diamalkan dengannya sehingga kita kasih ya kita apa pemberian balas begitu. Ya kan ini tindah marah kemudian barakallahu fikum. Dengan demikian ya khotbah selesai pembahasan tentang babul hibah dan insyaallah kita masuk nama dalam bab luqatah nama